demi trotoar dan debu yang berterbangan. Ku bersumpah demi celurit mistar dan batu terbang pelajar. Ku ungkapkan atas nama orang-orang berdatangan ke utara, kau kan ku jelang, kan ku persembahkan sekuntum mawar. Matraman, kau di kota kembang, kan ku persembahkan sekuntum mawar. Sekuntum mawar. Aku di Matraman, kau di kota kembang. Demi jembatan layang meluncur dari pramuka, ku sandarkan demi polisi dan kantornya yang di seberang. Sekuntum mawar, sekuntum mawar. Aku di Matraman, kau di kota kembang, kan ku persembahkan sekuntum mawar. Sekuntum mawar. Aku di Matraman, di kota kembang. Kota kembang, kan ku persembahkan sekuntum mawar. Sekuntum mawar. Aku di Matraman, kau di kota kembang. Aku di Matraman.